saatnya kita ikuti kajian Bahtera Ilmu, persembahan dari 89.6 Mafaz FM. Inilah 89.6 Mafaz FM, video kuah penuh kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sahabat pendengar setia Mafaza FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu di radio kesayangan kita 89.6 Mafaza FM, media ukhuwah penyuluh kalbu. Dan sahabat, untuk program Bahtera Ilmu pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kajian bersama Ustaz Muhammad Sofwan dengan pembahasan mengenai Al-Quran sebagai mukjizat dan sumber hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keilmuan kita dan juga majelis kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik di sisinya. Baik sahabat yang dirahmati Allah, langsung saja mari kita ikuti kajian bersama Ustaz Muhammad Sofwan dengan pembahasan Al-Quran sebagai mukjizat dan sumber hukum Islam. Menjadi mukjizat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah Al-Quran ketika dibandingkan dengan beberapa mukjizat yang lain seperti tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nah, tongkatnya Nabi Musa ini adalah terbatas hanya kepada Nabi Musa saja. Kita sekarang sudah tidak bisa lagi melihat di mana tongkatnya Nabi Musa. Begitu juga mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu menyembuhkan orang sakit atau membangunkan kembali orang yang mati, subhanallah. Nah, membangunkan kembali orang yang sudah mati ini adalah merupakan mukjizat bagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ini Al-Qur'an sebagai mukjizat dan sumber hukum Islam. Apabila kita lihat bahwa mukjizat-mukjizat yang lain sudah tidak dapat disaksikan kembali, sudah sirna dan memang sudah selesai masanya. Nah, seperti tongkatnya Nabi Musa menghidupkan orang mati bagi Nabi Isa, dan terbelahnya rembulan. Ya, terbelahnya rembulan adalah ini juga dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu memang orang-orang kafir mempertanyakan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Disitulah Allah memberikan mukjizat yang sangat luar biasa, terbelahnya bulan menjadi dua. Nah, yang terakhir adalah Al-Qur'an ini. Bagaimana Al-Qur'an dapat menjadi mukjizat yang sangat luar biasa? Yaitu adalah karena Al-Qur'an merupakan mukjizat. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang terbesar, terbesar yang dapat disaksikan dari masa ke masa dari umat seluruh jagat raya. Nah, beda dengan mukjizat-mukjizat yang lain hanya pada waktu itu saja. Nah, selanjutnya bahwa Al-Qur'an tidak hanya sekedar mukjizat yang disimpan menjadi perhiasan atau disimpan menjadi pusaka atau disimpan menjadi warisan. Tetapi Al-Qur'an sebagai petunjuk hudalil muttaqin, seperti ayat awal tadi, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Maka Al-Qur'an tidak hanya sebagai pusaka, tidak hanya sebagai mukjizat yang memang sudah tidak tertandingi kehebatannya. Tapi di lain itu adalah Al-Qur'an menjadi rujukan dalam segala aplikasi hukum yang ada di kehidupan kita ini. Maka nanti kita dapat melihat beberapa ayat-ayat yang mengenai hukum-hukum yang berasal dari Al-Qur'an. Nah, hadirin rahimakumullah, yang harus kita yakini adalah karena Rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diutus oleh Allah untuk keselamatan manusia kapan saja dan dimanapun berada. Nah, ini adalah satu komitmen kita bahwa Allah mengutus Rasul adalah untuk keselamatan, ya, adalah hudan wa bushra lil mu'minin. Allah mengutus semua Rasul adalah untuk keselamatan dimanapun dan kapanpun, seperti dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus kecuali adalah untuk menyelamatkan. Sekarang ada hukum ekonomi. Apabila tidak dikembalikan kepada Allah yang mengaturnya, manusia mereka-reka hukum membuat sendiri tentang ekonomi, maka akhirnya terjebak. Banyak sekali ekonom-ekonom yang bingung menghadapi kemerosotan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu juga ekonomi global. Nah, Allah memberikan halal dan haram terhadap sesuatu, contohnya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini Allah yang memang menciptakan hukum itu, bukan manusia yang dengan akalnya menebak-nebak halal atau tidak itu. Dan hanya sesuatu adalah Allah yang menciptakan. Maka di sini syariat adalah peraturan dan perundang-undangan. Nanti di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menentukan bahwa syariat yang ada di Al-Quran ini adalah syariat yang sama Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul, kepada seluruh umat sebelum kita. Nah, maka Al-Quran tidak hanya mengatur antara kita dengan Allah, akan tetapi antara kita dengan kita, yaitu adalah muamalah. Muamalah artinya sosialisasi. Bapak berdagang, bapak berhutang, atau bapak berumah tangga dan sebagainya. Ini adalah merupakan kaitannya isi Al-Quran yang mengatur tentang bagaimana peraturan perundang-undangan tentang keluarga, peraturan perundang-undangan tentang internasional, tidak hanya keluarga kecil tapi antar negara dengan negara. Nah, karena syariat ini sakral, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan nabinya adalah untuk menterjemahkan apa yang ada di dalam undang-undang syariat itu. Nah, maka datangnya Al-Qur'an ini adalah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya firman Allah di dalam surat Al-Jasiyah, yaitu ayat yang ke-18. Surat Al-Jasiyah yang ke-18, Allah berfirman, syara'alakum minad-dini ma wasso bihi nuhaw, yang artinya kemudian kami jadikan kamu berada di atas sesuatu syariat atau peraturan dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, ini adalah sumber dasar mengapa Al-Quran menjadi sumber syariat, yaitu surat Al-Jasiyah ayat yang ke-18. Ya, kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat. Maksudnya syariat Nabi Muhammad berbeda sedikit proses tekniknya dengan syariat Nabi Musa. Contohnya, Nabi Muhammad SAW dan umatnya tidak dibolehkan menikahi kakak dan adik langsung. Kalau Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya boleh, kakak dan adiknya, Mbak Yu dan adiknya langsung dinikahi, satu orang boleh. Tetapi kalau umat Nabi Muhammad boleh memilih salah satu saja. Nah, ini yang membedakan salah satunya. Tapi yang jelas Allah telah memberikan masing-masing umat syariatnya. Syariatnya misalnya sholat. Syariat sholat kita dengan syariat sholat nabi-nabi sebelum kita berbeda. Untuk itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Hadirin rahimana wa rahimakumullah, banyak orang yang melihat bahwa syariat ini tidak berubah. Ada yang agama lain selain Islam, dia masih mengikuti syariat yang lama, yaitu agama atau kitab suci yang sebelum Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas, maka ikutilah syariat itu, yaitu agama Islam. Karena memang ada agama, yaitu agama sebelum Islam diturunkan dengan membawa syariat. Nah, maka menjadi penting adanya syariat hukum Islam adalah Al-Quran. Karena banyak juga syariat-syariat sebelum Islam memang Allah berikan. Syara'alakum minad-dini ma wassa bihi Nuhaw walladhi awhayna ilaika. Nah, inilah yang menjadi pijakan pertama, bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Nah, kita yakini terlebih dulu, ini berkaitan dengan kandungan syariah. Apa sih sebetulnya kandungan syariah itu? Kita tahu bahwa pada dasarnya syariah mengandung dua aspek, yaitu hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah, ya, dan antara sesamanya, yaitu antara hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Inilah apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ada horizontal dan ada vertikal, ya, hubungan yang langsung dan ada hubungan yang antara langsung dengan Allah dan hubungan yang antara kita. Nah, aspek ibadah itu antara lain adalah aspek-aspek yang sudah terkandung di dalam rukun Islam. Kita lihat ada syahadat. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua adalah aspek salat. Ya. Kita tahu salat adalah ada yang wajib dan ada yang sunat. Salat wajib tidak kurang dari 5. Zuhur, asar, isya, subuh dan maghrib. Sedangkan yang sunat mulai dari duha, mulai tahajud, mulai witir, rawatib dan lain sebagainya. Ini adalah antara kita dengan Allah, yaitu vertikal. Begitu juga dengan puasa. Nah, puasa seperti kita ketahui ada puasa wajib dan ada puasa sunat. Kalau kita tahu memang umat-umat terlebih dahulu juga melaksanakan puasa sebagaimana kita melaksanakan puasa. Akan tetapi mereka bukan berpuasa pada bulan yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita. Mereka berpuasa bukan pada bulan Ramadan. Seperti di dalam hadis, ketika Rasul SAW datang ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Pada waktu itu belum terkenal puasa apa ini, karena di dalam Islam belum ada perintah untuk berpuasa pada bulan-bulan tertentu. Maka bertanyalah sahabat kepada orang Yahudi, mereka ternyata berpuasa pada bulan Asyura. Ya, Syura. Karena apa? Keselamatan Nabi Musa adalah tercatat pada bulan Syura. Maka mereka mensyukuri terhadap nikmat Allah atas selamatnya Nabi Musa dengan berpuasa. Nah, ini adalah puasa. Selanjutnya adalah zakat. Nah, zakat inilah yang mulai ada hubungan vertikal dan horizontal. Secara vertikal memang kewajiban kita adalah menunaikan atau mengeluarkan sebagian rizki. Karena Allah memberikan rizki kepada kita, ada di sebagian rizki kita adalah hak-hak orang lain. Ini adalah langsung vertikal. Tetapi horizontalnya adalah dengan mengeluarkan zakatnya, maka secara otomatis sosial kita akan merata. Orang yang membutuhkan akan terasa dicukupi karena dikeluarkannya zakat kita. Haji. Haji ini juga termasuk vertikal dan horizontal. Karena di dalamnya ada ibadah-ibadah yang memang berhubungan langsung dengan manusia. Ya, tetapi haji lebih banyak kepada vertikalnya. Bapak-bapak yang sudah pernah menunaikan haji, kita tahu bahwa simbol haji adalah simbol kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hanya dua kain, yaitu atas dan bawah. Ini adalah menunjukkan kesederhanaan dan kesiapan. Putih adalah siap untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang rukun Islam yang ada di dalam Al-Qur'an atau hukum yang tertinggi, yaitu adalah rukun Islam yang memang bersandarkan kepada Al-Qur'an. Pertama adalah syahadat, yaitu Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayatnya 45. Nah, maka di sini jelas sekali. Oh, ini syahadat. Ya. Nanti kita lihat pada kita mulai dulu dari yang salat ini. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, atau Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ulangi lagi, bahwa yang terdapat dalam keseharian kita adalah mulai dari hal yang wajib, sholat. Dasarnya adalah surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, inilah yang menjadi sumber hukum ini. Tidak bisa diganggu dan tidak bisa digeser. Karena ada perintah dirikanlah sholat. Dan prinsipnya di dalam usul fikih itu, ketika ada perintah langsung dari Allah, selama tidak ada hal yang menjadikan perintah itu boleh atau ada pilihan, maka menjadi wajib. Jadi selama perintah itu tidak ada alternatif, berarti perintah itu adalah wajib. Coba Bapak baca. Dan dirikanlah sholat, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah. Sumber hukum yang terkecil atau yang paling menyentuh kepada kita adalah mulai dari sholat. Sumbernya dari mana? Adalah dari Al-Quran, yang memang umat-umat dulu juga mempunyai sholat. Akan tetapi sholatnya berbeda dengan sholat kita. Maksudnya waktunya. Kalau kita sudah diberikan waktu yang sudah paten, yaitu 5, mereka bukan berarti tidak melakukan sholat. Sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj yang kita ketahui bersama, inti dari Isra itu adalah pesan sholat. Dan pada waktu itu sudah dilakukan dan dilaksanakan jamaah seluruh para anbiya dan rusul, dan yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya seluruh anbiya dan rusul juga sudah melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi sholatnya tidak 5 waktu sebagaimana yang kita laksanakan. Kita tahu bahwa prinsip sholat adalah bagaimana mengabdi kepada Allah dengan cara berdiri, dengan cara ruku, dengan cara sujud. Dan disitulah hamba yang tertinggi adalah hamba yang mau merendahkan kepada khaliknya dengan cara dengan cara sujud. Karena Bani Israel, umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, paling enggan untuk meletakkan kepalanya di atas tanah, yang tanah adalah simbol daripada kerendahan. Nah, maka sholat adalah simbol ibadah yang tertinggi. Sepinter dan sepandai orang beragama apapun, selama belum melaksanakan sholat, maka dia belum dinamakan sebagai muslim yang sejati. Baik, apabila kita lihat ada sholat dan zakat. Ini dasarnya dari mana zakat? Adalah dari surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ini perintah langsung dari Allah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Karena dengan mengambil zakat itu sedang mensucikan harta mereka, dan mendoalah untuk mereka. Jadi ketika ada orang yang sudah melaksanakan zakat, membayar zakat, orang yang menerima harus mendoakan. Mendoakan apa? Agar Allah mensucikan hartanya. Tidak hanya terima kasih saja. Nah, ini adalah prinsip bahwa zakat adalah untuk mensucikan sebagian harta yang kita keluarkan, untuk mensucikan seluruh harta yang kita miliki. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi di sini ada hikmah di balik pengeluaran zakat. Kenapa zakat menjadi menenangkan jiwa? Karena si penerima itu pasti akan berterima kasih walaupun tidak terdengar oleh pemberi. Nah, disinilah dengan ungkapan yang sangat sederhana, bahwa ya Allah terima kasih atas rizki yang engkau berikan melalui tangan si kaya. Maka dengan itulah hati si kaya menjadi tenang. Nah beda dengan orang yang bakhil. Ketika si kaya menyimpan hartanya, maka seluruh orang miskin akan berdoa, ya Allah hancurkanlah, ya Allah binasakanlah, terus begitu mendoakan dengan yang negatif. Maka orang yang bakhil akan mempunyai kegundah gulanaan yang tidak membayar zakat. Nah, hadirin rahimakumullah, ini adalah janji Allah. Sesungguhnya doa kamu, yaitu orang yang menerima, adalah menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini selanjutnya masalah puasa. Memang umat-umat selain Islam pun mengerjakan puasa. Bahkan binatang pun kalau kita lihat, kita kaji, berpuasa juga. Kupu-kupu sebelum terbang, prosesnya adalah berpuasa. Nah, Allah memberikan konsep puasa ini adalah kepada seluruh umat, tidak hanya manusia. Nah, selanjutnya, mengapa menjadi wajib? Adalah karena jiwa yang kita miliki ini kadang tentram dan kadang tidak tentram. Karena manusia terdiri dari nafsu syayatina dan nafsu hayawaniya, dan ada nafsu yang berujung kepada malaikat. Artinya bahwa kadang kita lebih buas daripada binatang. Manusia yang tidak berakal dan tidak berilmu, kalau kita lihat akan bisa lebih jahat daripada binatang yang buas. Tetapi manusia yang berakal dan berilmu akan lebih baik daripada malaikat. Karena malaikat hanya dapat melakukan satu hal yang diperintahkan oleh Allah dan tidak bisa mencari yang lain. Sedangkan manusia ketika berilmu dan berakal, contohnya adalah Rasulullah SAW dapat melebihi posisi malaikat Jibril, yang pada waktu itu ada kelas. Kelasnya malaikat cukup sampai dengan Sidratil Muntaha, yaitu ketika Isra Mi'raj. Tetapi Allah mempersilahkan lagi kepada Rasulullah SAW untuk lebih meninggalkan dan lebih tinggi daripada posisi malaikat. Jadi bahwa puasa adalah yang untuk meninggikan kapasitas manusia dari manusia biasa, dan untuk membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Nah, adalah puasa. Baik. Selanjutnya haji. Haji ini memang ada beberapa ayat yang pada gilirannya musim ini juga, bulan ini adalah bulan haji ya, Bapak-bapak. Ada saudara-saudara kita yang sekarang sedang tawaf, ada yang sedang melaksanakan umroh, dan pada akhirnya nanti 10 atau 9 Dzulhijjah mereka akan pergi ke Arafah untuk wukuf di padang Arafah, dan pada 10 Dzulhijjah nanti akan kembali ke Mina untuk melempar jumrah. Nah, haji ini terdapat pada surat Ali Imran ayatnya 97. Itu padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di mana maksudnya adalah di Mekah, yaitu di tepi Ka'bah. Karena di tepi Ka'bah ada makom Ibrahim, adalah tempat di mana kaki Nabi Ibrahim berpijak. Ya, bekas telapak kakinya masih nampak. Barang siapa memasukinya, yaitu memasuki Baitullah, Ka'bah, dan Makkah khususnya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Ini adalah hukum. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi wajib bagi orang-orang yang sanggup. Nah, sanggup di sini ada beberapa pengertian, sanggup fisik dan materi, ekonomi ya. Kalau kita sekarang sehat semua, tapi tidak punya ekonomi, tidak punya untuk ONH-nya, maka tidak. Begitu juga tentang keamanan. Kalau negara sedang ribut dengan rusuh, ini tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Bukan karena Allah ingin didatangi, bukan. Kita yakin bahwa Allah Maha Kaya atas segala sesuatu yang ada di alam ini. Baik, hadirin rahimana rahimakumullah, ini adalah masalah yang keterkaitannya dengan haji. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan hukum-hukum yang lain? Apa sebetulnya yang menjadikan Al-Quran ini menjadi dasar dan sumber hukum kita? Nah, ada beberapa catatan yang nanti Bapak bisa baca pada makalah yang sedang dipotokopi, termasuk janji Allah terhadap kelengkapan Al-Quran ini. Allah melengkapi seluruh aspek kehidupan yang berupa petunjuk, yaitu keselamatan, semuanya telah tertuang dan tertulis di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan segala sesuatu yang sifatnya adalah petunjuk. Nah, petunjuk ini tentunya hudan warahmatan lil muttaqin. Ya, kita akan lihat pada beberapa surat, yaitu ada di Al-Baqarah, dan sebetulnya apa kelebihannya Al-Quran, dan apa yang menjadikan dasar-dasar Al-Quran itu menjadi cara membuat al-hukum. Begini, pertama kita lihat pada surat yang sering kita baca, yaitu Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, inilah yang menjadi dasar hukumnya. Karena Al-Quran tidak pernah membebani kepada makhluknya, kepada umat manusia, kecuali kemampuannya. Yang dibebani adalah kemampuannya, dan tidak pernah membebankan kepada yang tidak mampu. Ini pada dasarnya prinsip yang ada di dalam dasar-dasar Al-Quran dalam membuat hukum, yaitu Al-Quran tidak pernah memberatkan. Seperti puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Pertama, Al-Quran selalu memberikan yang termudah, tetapi tidak boleh dipermudah. Misalnya, orang yang sedang sakit boleh berpuasa nanti pada bulan selain Ramadan, artinya boleh berbuka. Tetapi yang tidak sakit tidak boleh mencoba-coba untuk tidak berpuasa. Jadi mudah untuk mendapatkan sesuatu, karena memang pada posisinya dia adalah harus dimudahkan. Seperti qasar dan jamak di dalam sholat. Orang yang sedang bepergian boleh melaksanakan penggabungan sholat, yang mestinya dua waktu, hanya ya zuhur dengan asar tidak boleh digabung. Tapi ketika kita bepergian jauh, boleh digabung karena ada kesusahan, masyakoh namanya. Karena ada kebutuhan yang memang menjadi berat melakukannya. Islam atau Al-Quran menjauhkan dari memperberat kepada pelakunya, kepada penganutnya. Untuk itu digabungkanlah sholat zuhur dengan asar dalam satu waktu, boleh dilakukan dua rekaat. Jadi pada dasarnya Al-Quran tidak pernah memperberat di dalam memberikan hukum. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Nah, sejarah Al-Quran diturunkan ini juga yang menjadikan Al-Quran di dalam pengambilan dasar hukumnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam kurun 23 tahun. Itu artinya memudahkan untuk dikerjakan. Dasar hukumnya adalah berangsur-angsur. Jadi tidak serta-merta langsung semuanya haram, misalnya tidak. Tapi disesuaikan, dikondisikan dengan keadaan masyarakat setempat. Misalnya diharamkannya khamr, minuman yang keras, minuman keras. Itu tidak langsung ya, miras, ya minuman keras, tidak langsung Allah memberikan larangan haram khamr itu, tidak. Tetapi berangsur-angsur. Pertama mulai dari hikmah yang terkandung, unsur-unsur apa sih yang terdapat di dalam minuman keras itu. Nah, disitulah disebutkan beberapa macam-macam zat yang terkandung di dalam minuman keras. Yas'alu nakal khomri. Nah, ada beberapa ayat yang pada akhirnya boleh minum khomr tetapi sebelum masuk sholat. Nah, pada larangan itu masih dipertimbangkan. Karena orang yang sholat ketika mabuk, maka dia tidak akan dapat membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran tetapi jangan-jangan mencampur aduk. yang mestinya dilarang malah dia halalkan, mestinya halal malah dia haramkan. Nah ini terjadi pada masa sahabat, yaitu ketika membaca ayat yang banyak samanya. Misalnya pada surat Al-Kafirun, ya bapak-bapak hafal semua, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Ini orang yang hafal itu bisa pas. Orang yang hafal dan tidak sadar itu bisa membalikan. Wala a'budu ma ta'budun wala a'budu ma ta'budun, terus begitu, enggak selesai-selesai. Wala antum abiduna ma a'bud wala a'budu ma ta'bud, begitu terus. Nah, ini terjadi pada masa sahabat. Ini sebelum diharamkannya minuman keras. Jadi orang yang sholat di belakangnya, kok mestinya lakum dinukum waliyadin, dia baca lakum dinukum walakum, jadi tidak berhenti-berhenti. Habis lakum dinukum waliyadin la'abudu mata'abudun, terus begitu. Akhirnya tidak selesai, tidak selesai dan batallah sholatnya. Setelah itu baru diharamkan khomer secara mutlak. Nah tadinya silahkan minum khomer tetapi sebelum masuk masjid, dan tidak boleh mendatangi masjid kecuali sudah bebas dari khomer. Nah, ini terjadi pada Islam era pertama. Nah, setelah tahu persis sebetulnya Allah akan memberikan keselamatan sebetulnya adalah di dalam kehidupan ini, maka diharamkanlah sesuatu itu karena menjaga keselamatan. Nah, hadirin rahimahullah rahimakumullah, selanjutnya apabila kita lihat cara turunnya Al-Quran tadi yang berangsur-angsur adalah menjadikan tenang di dalam permasalahan. Jadi masalah satu permasalahan diselesaikan dulu dengan tenang dan tahu sudah menjadi karakter, baru dilanjutkan dengan ayat yang lain. Maka apabila kita lihat bagaimana cara mendamaikan istri-istri Rasul yang pada waktu itu Dewi Aisyah radhiyallahu anha diberikan musibah yang terbesar adalah fitnah, yaitu zina. Apakah Rasul langsung bisa menghukumi sendiri? Tidak. Karena Rasul menghukuminya berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran. Al-Quran belum diturunkan. Maka apa yang terjadi adalah sabar. Sabar menunggu sampai Allah memberikan putusannya. Dia berdosa atau tidak? Subhanallah. Bahwa keputusan halal, keputusan bebas atau tidak, ini adalah Al-Quran yang ditunggu oleh Rasulullah SAW, yaitu karena wahyu. Nah, setelah turun dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa bebas istrimu dari sangkaan dosa, maka barulah Allah memberikan ketegasan dan Rasulnya menyerah. Apa yang diputuskan adalah yang terbenar. Nah, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Baik, hadirin rahimakumullah. Sekarang kalau kita lihat, jadi materi ini bukan mengupas Al-Quran secara ulumul Qurannya, tapi adalah bagaimana memasukkan keimanan kita bahwa Al-Quran adalah sumber hukum ajaran Islam yang terutama, yang paling utama. Jadi bukan mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini untuk garis besarnya. Karena kalau kita mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, pasti akan masuk berbagai hal. Misalnya ada Al-Quran itu ayat-ayat yang mengenai tentang muamalah. Tentunya berapa ayat yang mencakup tentang muamalah, sosialisasi atau sosial. Terus begitu juga masalah ibadah. Karena di dalam ayat ada yang mengupas masalah ibadah terus. Ada yang masalah hukum atau jinayah. Begitu juga ayat-ayat tentang masalah janji Allah tentang surga dan neraka. Nah, yang harus kita yakini pertama adalah Al-Quran diturunkan adalah demi keselamatan umat. Nah, maka menjadi penting apapun yang kita lakukan adalah demi keselamatan. Tidak dapat menjaga, menjamin keselamatan kecuali yang menciptakan dan yang menjamin keselamatan itu sendiri. Karena garansi manusia terbatas, mungkin 20 tahun, mungkin 100 tahun. Nah, nanti yang menjamin kalau sudah mati, berarti sudah tidak ada garansi lagi. Nah, garansi terhadap hukum syariat ini adalah yang menciptakan hukum itu sendiri dan yang menciptakan alam raya jagat ini. Baik, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, mengapa Al-Quran itu terpisah-pisah. Ada, kita lihat kalau masuk ke dalamnya sedikit saja, ada kisah-kisah saja. Karena kita jadi bingung bagaimana kita cara mengambil hukumnya ini. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, paling banyak adalah kisah Bani Israel misalnya. Ya. Memang Nabi Musa contoh yang paling banyak di dalam Al-Quran dan umatnya. Begitu juga di dalam Al-Quran nanti Bapak bisa sering mendapati kisahnya Nabi Ibrahim dan anak-anaknya. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'kub dan semuanya. Sedangkan Nabi Muhammad sangat sedikit. Nah, bagaimana caranya? Yaitu adalah pertama, Allah memberikan ajaran syariatnya melalui hikmah, melalui suri toladan. Kadang-kadang kita menasehati anak kalau langsung suruh tidak mau. Tapi diberikan contoh teladan, pasti yang dia akan kejar adalah teladannya, bukan perintah bapaknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ini adalah melalui suri toladan. Nah, diangkatlah sosok seperti Nabi Ibrahim di dalam pelaksanaan haji. Ini adalah sebagai teladan, sebagai suri. Suri teladan di dalam pelaksanaan haji misalnya. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Allah senantiasa mengangkat seperti Luqman. Ya, kisah Luqman di dalam Al-Qur'an. Nah, kita menanggapi bahwa Al-Qur'an adalah sangat lengkap di dalam menunjuk segala sebagai sumber petunjuk di dalam aktivitas kehidupan ini. Nah, hadirin rahimakumullah, ini adalah kaitannya dengan rukun iman, ya. Kalau kita masih ragu tentang Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam ini, berarti ada satu konsep yang salah, yaitu adalah tentang hukum atau rukun iman kita. Kita ingat rukun iman ada 6, antu'mina billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitabnya, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, dan iman kepada para rasulnya, wa bil yaumil akhiri. Nah, yang terakhir adalah iman kepada hari akhir dan qada dan qadar. Ya, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Dan selanjutnya yang tertinggi adalah ketika kita sudah yakin apa yang dituliskan oleh Allah baik, pasti akan kita laksanakan baik. Dan apabila salah, bukan salah Allah yang menentukan, tetapi kita sendiri yang salah memilih. Karena pada dasarnya Allah tidak akan menyiksa hamba kecuali perbuatannya hamba sendiri. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah memberikan sanksi kecuali perbuatannya manusia itu sendiri. Sekali lagi, apa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah demi keselamatan dan keamanan manusia. Maka sumber hukum harus dikembalikan kepada sumber yang menjadikan selamat dan aman. Maka apabila ada orang yang masih meragukan terhadap perintah petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran, ini imannya yang harus diperbaiki. Antuk minabilillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, iman kepada kitab Allahnya ini yang harus kita perbaiki. Baik, hadirin rahimakumullah, inilah barangkali sedikit pengantar, ya, pengantar untuk mengantar kita mengimani kepada Al-Quran bahwa Al-Quran adalah sumber hukum ajaran Islam yang utama. Masih eksis, masih ada gitu Pak. Dan jika ada, di belahan mana di dunia ini umat yang mengamalkan Taurat dan Zabur? Kemudian yang kedua, masalah Injil Pak. Ini kan wahyu Allah juga Pak. Tapi dalam kenyataannya kita melihat, kok kalau Allah kan Maha Esa Pak, tapi dikatakan Trinitas, apakah ada perubahan dari wahyu Allah gitu? Tetap di dalam Al-Quran kita membaca juga mengenai kisah Nabi Isa. Kemudian ada yang fenomena sekarang ini Pak, masalah kitabnya orang Islam Ahmadiyah. Nah, jadi ini bagi saya, bagi saya ini masih menjadi pertanyaan gitu Pak. Bagaimana kitab-kitab Allah yang sebelumnya, khususnya di dalam kitab Injil ini Pak? Jadi kalau kita mengesakan Allah, kenapa kok di sini ada Trinitas gitu Pak? Kenapa tidak semurni, atau memang Allah mewahyukan begitu? Sementara itu Pak, atau mungkin mumpung belum lanjutkan dalam, saya juga ingin menanyakan kepada Ustadz Pak. Di dalam saya membaca terjemahan Al-Quran, kadang-kadang firman Allah menyebut aku, sembahlah aku, mintalah kepadaku. Tetapi kadang-kadang kami menyebut dirinya itu kami gitu. Menyebutkan kami. Kemudian kadang-kadang Allah disebut sebagai orang ketiga. Sembahlah Allah. Gitu Pak. Nah ini kenapa enggak kalau firman Allah sembahlah aku, mohonlah kepadaku. Tetapi kadang-kadang kepada kami. Kemudian kadang-kadang ada seperti Allah itu berada seperti pihak ketiga gitu Pak. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bapak-bapak yang saya muliakan. Memang apabila kita cermati, begitu luas Al-Quran, begitu luas ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan keimanan ini tadi adalah yang mendasari kita. Mari kita sadari bahwa untuk menjaga keimanan kita kepada Al-Quran ini memang banyak tantangan. Tantangannya adalah nanti ada beberapa hal orang yang karena keimanannya kurang terhadap Al-Quran, maka mengotak-atik sebetulnya ini ayat ini masih sesuai atau tidak, misalnya begitu. Baik, saya akan kembali kepada pertanyaan. Masalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran diturunkan, Zabur, At-Taurat, dan Injil. Nah, sesuai dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Zabur, At-Taurat, dan Injil adalah diturunkan hanya untuk umat tertentu dan pada masa tertentu dan tidak dijamin oleh Allah kelestariannya, maka sangat tidak mungkin untuk mendapatkan kitab-kitab itu dengan utuh. Kalau toh ada, adalah ajarannya yang sudah dilestarikan di dalam Al-Quran. Jadi termasuk kelebihan Al-Quran adalah melestarikan ajaran-ajaran sebagian yang tertulis di dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Saya sebutkan di dalam surat An-Najm, ya, termasuk ajaran kitab At-Taurat adalah satu, wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Ini yang selalu dikumandangkan oleh Nabi Musa dan Nabi Dawud. Tidak akan dapat menanggung beban orang lain nanti di akhirat. Jadi jangan tanggungkan beban kesalahan kepada orang lain, karena wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Nanti pada hari dihitungnya segala amal yang berakibat adalah karena perbuatannya. Jadi kalau sekarang kan bisa ada yang mengelak, mencari kambing hitam begitu. Nah, artinya memberikan kesalahan kepada orang lain padahal dia yang berbuat. Nah, selalu dikumandangkan dalam Zabur dan Taurat, wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Jangan melimpahkan beban kesalahan kepada orang lain. Nah, begitu juga di dalam Zabur dan Taurat yang dikutip dalam satu ayat adalah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Yang dihasilkan oleh manusia adalah apa yang dia lakukan saja. Nah, ini maka nanti coba Bapak bisa lihat ya di surat An-Najm namanya. Surat An-Najm. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia itu akan memetik dari apa yang dia tanam dan pasti bahwa perjalanannya adalah menuju kepada hasil yang dia tentukan dari pertama. Nah, ini konsep filosofi yang ada di dalam kitab Zabur dan kitab Taurat. Kalau di kitab Injil, Allah Subhanahu wa taala memberikan ringkasan. Ringkasan kepada kita, apa sih sebetulnya yang ada di dalam kitab Injil adalah garis besarnya bahwa Nabi Isa alaihi salatu wasalam diberikan mandat oleh Allah untuk menginformasikan bahwa akan datang Nabi penyempurna, yaitu adalah Nabi akhir zaman, Khatimil Anbiya. Pada surat As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa musaddiqan lima wa rasulan min ba'di ismu Ahmad. Jadi selalu mengatakan bahwa saya adalah utusan Allah yang untuk memberikan kabar gembira akan datang Nabi penyempurna nanti pada akhir zaman. Nah, ini kalau kita gabungkan memang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat atau wahyu Allah yang akan dijaga itu hanya Al-Qur'an saja. Maka kalau sekarang kita mencari keasliannya kitab Zabur dan Taurat serta Injil, pasti tidak akan ketemu. Kalau toh itu ada, itu sudah sangat banyak rubahan, perubahan. Karena ada beberapa madhab yang kita lihat saja, ada Kristen yang Ortodok dan ada Kristen yang Protestan. Padahal mereka mengakui bahwa Injil adalah kitabnya. Nah, karena janji Allah tadi tidak melestarikan kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka pasti tidak akan ketemu, tidak akan dijumpai. Nah, ini adalah merupakan kemukjizatan Al-Quran juga, bahwa ayat-ayat, satu ayat pun tidak akan pergi daripada Al-Quran. Kalau toh pergi, pasti akan ada yang menemukan, yaitu hafal. Beda dengan Injil. Semudah apapun perkataan Injil, itu tidak ada yang hafal dari satu sampai akhir. Beda dengan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan umatnya adalah mudah dihafal, walaupun tidak mengerti artinya. Ini yang paling hebat. Banyak anak kecil 7 tahun sudah mampu melafalkan beberapa surat. Ngerti artinya enggak? Ya jangan-jangan dia, kakeknya juga enggak tahu. Tapi hafal, ya hafal. Nah, ini adalah termasuk mukjizat Al-Quran. Dimudahkan betul. Maka untuk itu, sambil kita menghayati, pertama, keimanan memang yang berbicara. Ketika kita yakin bahwa membaca Qul huwallahu ahad, kita tidak tahu arti sebetulnya kecuali apa yang mampu kita pelajari. Tapi ada arti yang sangat dalam, adalah keesaan Allah. Dapat menenangkan pikiran dan menenangkan hati pembacanya ketika ikhlas membaca. Nah, ini juga salah satu kemukjizatannya. Nah, kembali lagi, tidak akan kita jumpai keaslian wahyu Allah sebelum Al-Quran. Tidak akan. Karena memang itu janji, janji Allah. Nah, sekarang penganutnya saja yang murni melaksanakan itu sudah tanda tanya saja. Penganutnya, bagaimana Al-Qur'annya atau bagaimana wahyunya, penganutnya saja antara mereka sudah saling salah menyalahkan dan bantah membantahkan. Nah, masalah ada mushaf-mushaf yang lain. Masalah mushaf yang berbeda pada Ahmadiyah atau pada mushaf yang lain, ini memang bukan kesalahan Al-Quran, tetapi adalah fenomena pengingkaran terhadap Al-Quran. Pengingkaran atau mulai dari pengkafiran lah. Dia tidak, sebetulnya tidak iman, karena mampu merubah, mampu mengatakan ini tidak layak. Ini adalah kembali kepada iman yang ada di dalam hatinya. Nah, hadirin rahimahna wa rahimahkumullah, karena keterbatasan kita memahami Al-Quran, maka Trinitas yang mereka yakini itu sebetulnya bagaimana? Kalau kita lihat fenomena seluruh nabi, tidak pernah menyampaikan kecuali tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan ada satu hadis bahwa kalimat yang paling sangat dikampanyekan, yang selalu digembar-gemborkan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Musa, Dawud, dan seluruhnya sampai Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengatakan di atas bumi ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pengertian penterjemahan tentang Trinitas inilah yang menjadi satu titik benang yang sangat merah. Sangat kafir orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalasa, yang mengatakan bahwa Allah adalah tiga, tsalitsu tsalasa. Nanti Bapak bisa buka pada surat Al-Maidah. Ya, orang-orang yang mengatakan adalah tiga dari satu atau satu untuk tiga, ini adalah kafir yang sangat menyimpang dari ajaran semua nabi. Karena Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi sebelumnya selalu yang digembar-gemborkan adalah La ilaha illallah, untuk mengesakan Allah sebagai Rabb-nya. Nah, sekarang kembali kepada teks yang tadi ditanyakan. Kadang Allah menyebutkan saya atau aku, dan kadang-kadang dia, dan kadang-kadang kami. Ya. Baik, ini memang kajiannya cukup cukup luas, tapi begini, untuk sederhananya dalam waktu yang sangat singkat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, pertama adalah manusia diciptakan oleh Allah dan jin posisinya adalah sebagai penghamba, sebagai hamba yaitu untuk beribadah. Nah, selanjutnya kalau kita mengambil bagaimana caranya ibadah, ya kembali kepada petunjuknya. Bagaimana cara kita ibadah yang benar adalah kepada sumber-sumber ajaran agama yaitu Al-Qur'an. Nah, setelah kita tahu wa ma khalaqtul jinna tu pakainya. Wa ma khalaqtu. Ya, aku. Wa ma khalaqtu. Jadi kalau bahasa Arab ada anta, ada ana. Tu adalah domir saya. Akal tu misalnya, saya sudah makan. Syarabtu, setiap ada tu adalah kembali kepada saya, kepada pembicara. Misalnya katabtu, berarti saya sudah menulis. Khalaqtu. Nah, setiap ada kata-kata tu, ini adalah kembali kepada pembicara. Wa ma khalaqtu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ kenapa? Karena ada untuk menunjukkan tidak ada yang dapat menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu di sini adalah merupakan sumber kekuasaan. Dan tidak ada yang dapat menciptakan. Maka pakainya tu. Wa ma khalaqtu. Orang yang menganggap bahwa ini adalah hak cipta, ini adalah hak cipta. Tidak ada yang berhak cipta kecuali yang menciptakan. Maka pakainya adalah tu. Karena tidak mungkin Anda sebagai pencipta. Kalau Anda pencipta berarti ada dua atau tiga atau beberapa pencipta di dunia ini. Maka memakai domir tu. Nah, selanjutnya inna nahnu nazzalna. Beda ya. Kalau tadi tu ada domir. Ya, ada domir ta dan ada domir na. Sebelum istirahat ini, sebentar lagi istirahat ya, Bapak. Jadi ada domir di bahasa Arab ata, itu ada, ya. Ada domir ana, ada domir nahnu, ada domir anta, ya. Terima kasih. Ya, kita lihat ada domir ta. Ta ini adalah anta. Misalnya atau tu, ini sama. Fathah, dhammah, kasroh, ini kembalinya adalah, nah, kalau ta anti, kamu perempuan satu. Kalau tu ana, saya. Kalau ta adalah Anda. Wa ma khalaqtu, saya akan mulai dari wa ma khalaqtu lagi. Ya, terima kasih. Ketika ada hak cipta yang tidak boleh ada yang mengaku, maka Allah memakai domir yang kembalinya adalah kepada langsung wa ma khalaqtu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al ayah. Nah, di sini wa ma khalaqtu. Di sini lafal tu ini yang berartikan adalah saya yaitu Allah. Tidak aku ciptakan. Nah, ini aku khalaqtu ana. Nah, sekarang kembalinya kepada Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna. Ada berapa ini? Inna nahnu nazzalna dzikra. Baik. Artinya bahwa Allah memakai domir kami. Nahnu nazzalna. Jadi kalau satu kelas ini juga pakainya domir nahnu. Nahnu najlisu. Nahnu na'kulu. Bahwa kita sedang belajar. Nahnu nadrusu. Nah, kalau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang terakhir adalah wa inna lahu lahafidun. Ketika ada domir nahnu dan inna, ini artinya ada keterkaitan manusia. Allah dengan janjinya akan menjaga Al-Quran ini, tetapi memberikan waktu dan memberikan kesempatan manusia untuk juga ikut menjaga. Jadi menjaga itu adalah hak prerogatif Allah, tetapi diberikan kesempatan untuk kita menjaga juga. Maka pakainya inna nahnu nazzalna adzikra. Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan Allah menurunkannya berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, ya, karena malaikat Jibril lah yang akan mendatangi Nabi Muhammad. Jadi tidak langsung dari Allah, tetapi melalui malaikatnya, perantara. Jadi tidak sendiri. Beda dengan wa ma khalaqtu, saya menciptakan, tidak butuh teman dan tidak butuh orang lain untuk mengikuti. Tetapi ketika nahnu nazzalna dzikra, Allah menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya wa inna laula hafidun, dan kami Allah akan menjaga Al-Qur'an. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjaga Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun. Nah, sekarang dhamir ya. Ini tadi yang tu. Nah, ini yang tu ya, yang aku. Yang ini adalah kami, ya. Ulangi, yang ini yang aku. Kalau ini nahnu kami. Nah, sekarang kalau dia pakainya dhamirnya adalah ya. Misalnya ya'malun, wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Nah. Ini dhamirnya pakai ya. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Mengapa memakai dhamir orang ketiga? Ya, bapak-bapak yang saya muliakan, karena Allah meliputi yang nampak juga Allah kuasai, yang tidak nampak juga Allah kuasai, yang sudah berlalu pada berapa abad yang lalu juga Allah kuasai, yang sekarang juga Allah kuasai, yang akan datang juga Allah kuasai. Maka ketika orang menyebutkan zaman Nabi Musa, ketika Fir'aun mengajak seluruh penyihir-penyihir untuk berlomba dengan Nabi Musa, Allah mengetahui atau tidak? Nah, untuk membahasakan Allah mengetahui pada masa lalu, ini tidak bisa memakai dhamir ana, tidak bisa memakai dhamir saya, karena masalah itu sudah berlalu, tetapi Allah pada waktu itu juga menyaksikan apa yang diperbuat oleh Fir'aun untuk menantang Musa. Nah, ya, baik. Ini kita lihat. Biasanya kalau ada perbuatan, ada satu, dua. Kalau misalnya sekarang bapak mau korupsi, antara satu dengan dua kan tidak ada masalah. Maka karena Allah menguasai yang terlihat dan yang tidak terlihat, maka pakai dhamir dia, karena tidak nampak pada waktu itu. Maka memakai dhamir wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah pasti tidak lupa terhadap perbuatan kamu yang lakukan ini. Karena pada waktu itu memang Allahu alimul ghaibi wasyahada. Allah dia disebutkan karena tidak nampak dalam penglihatan kasat mata, tetapi ada wujudnya. Maka memakai dhamir dia. Dia berarti adalah wujud. Baik, ini kita break terlebih dahulu karena masuk, ini sudah masuk pada ulumul Quran sebetulnya, tapi tidak apa-apa untuk meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatan Al-Quran ini luar biasa agar menjadi sumber ajaran Islam dan agar diyakini oleh manusia bahwa Allah sebetulnya menciptakan manusia ini agar selamat sampai kepada tempat kembalinya juga selamat. Kita akan kembali lagi tentang Al-Quran sebagai sumber hukum ajaran Islam. Nah, untuk sesi berikutnya adalah bagaimana agar Al-Quran itu betul-betul yang kita yakini ini tidak tergoyahkan keimanan kita apapun bentuknya. Karena keimanan ini adalah mahal sekali. Bagaimana? Karena ada orang yang dengan keilmuannya yang baru malah justru jadi keimanannya terhadap Al-Quran goyah. Ada yang bertanya, apa ayat ini masih berlaku pada zaman sekarang? Apa ayat ini masih pas untuk zaman sekarang? Nah, maka kita kembali, sebetulnya ini adalah ujian terhadap keimanan kita. Kita baca satu ayat dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Surat Ali Imran. Begini, di dalam Al-Quran ada terdapat ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat yang dalil petunjuknya langsung. Contohnya, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, tanpa usah memikirkan bahwa Allah adalah Maha Esa. Tidak ada arti atau terjemah lain. Dan juga terdapat di dalamnya ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang memungkinkan diartikan dua, mungkin ini dan mungkin juga yang lain. Seperti la yamassuhum, menyentuh atau bersetubuh, dua-duanya berlaku. Jadi aw la mastumun nisa, menyentuh wanita atau bersetubuh. Nah, ketika yang dipakai adalah menyentuh, maka hukumnya jadi tidak batal wudunya. Ada yang mengartikan begitu, ada yang mengartikan lamastum, bersetubuh, maka apapun bentuk hanya memegang tidak membatalkan sholat. Tetapi ada yang mengartikan lamastum bukan bersetubuh, tapi adalah menyentuh, maka menyentuh wanita adalah langsung membatalkan wudu. Nah, mutasyabihat di dalam Al-Quran banyak. Untuk itu, ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan ini sesuai atau tidak, ini pas atau tidak, prinsipnya bagi orang yang beriman adalah amanna bih, saya mengimani bahwa ini adalah petunjuk bagi kami, dan Allah pasti maha tahu tentang kebenaran dan maha tahu tentang ketidakbenaran. Dan Allah tidak pernah memberikan petunjuk yang sesat, tidak pernah memberikan jalan yang sesat untuk manusia. Jadi tidak memerlukan pikiran kedua. Yakini dulu bahwa ini adalah benar ayat. Yang tidak benar adalah kita. Nah, karena orang yang mendewakan tentang pikiran, maka dia akan dapat mengatakan, oh ini salah susunannya. Wa na'udzubillah min dzalik. Baik. Sekarang kita akan mengembalikan bagaimana agar Al-Quran ini yang kita sekarang pegang adalah meyakini atau kita yakinkan betul. Caranya, mari kita lihat proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan Lailatul Qadar atau Nuzulul Quran, yang terjadi pada malam di mana ditentukan oleh Allah, yaitu adalah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Nah, kita lihat prosesnya bahwa Al-Quran secara global, secara mujmal, secara langsung yang berbentuk 30 juz itu adalah dari Allah langsung ke Baitul Izzah di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz. Dan setelah berada di Lauhil Mahfuz, dijaga oleh malaikat yang tidak pernah maksiat, tidak pernah dusta, tidak pernah ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya dan ketundukannya sudah teruji. Inilah yang menjaga Lauhil Mahfuz, di mana Al-Quran asli dari Allah langsung dijaga. Nah, selanjutnya dari Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah ke sama'id dunia, yaitu adalah langit bumi. Langit bumi yang pada waktu itu maka disesuaikan dengan kondisi masalah yang ada di bumi. Misalnya masalahnya adalah pertanyaan Allah itu berapa, Allah di mana, Allah itu mempunyai susunan atau tidak. Ya, Allah mempunyai satu konsep bahwa Al-Quran diturunkan adalah untuk memberikan petunjuk, dan turunnya diangsur karena agar satu permasalahan sudah melekat dan menjiwai Rasulullah SAW, jadi sudah merupakan satu kemahiran. Kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, maka tidak lagi harus diulang-ulang teorinya, tapi otomatis langsung bisa aplikasi. Nah, Al-Quran adalah konsep aplikasi yang langsung harus dilakukan. Maka diturunkannya berangsur-angsur agar proses di dalam manusia bersosialisasi itu tidak lagi membuka bukunya, bagaimana panduannya, bagaimana panduannya. Nah, misalnya sekarang juklaknya terlalu tebal, ujiannya besok, maka kita pusing dengan juklaknya saja. Nah, inilah yang terjadi. Mengapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunia, dari Sama'id Dunia berangsur-angsur, adalah karena agar manusia betul-betul menyatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyatu maksudnya apa yang dia lakukan, mulai keputusan dan cara geraknya adalah tidak keluar daripada kehendak Allah, keamanan, keselamatan. Memang kadang-kadang ketika kita bergerak, ya spekulatifnya lebih banyak kalau kita tidak kembali kepada nas Al-Quran. Untuk itu Allah memberikan rel, jalan yang sudah pasti. Ihdinas siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Nah, dari Sama'id Dunia tadi, proses turunnya adalah setiap ayat Allah dampingi dengan ribuan malaikat untuk menjaga keasliannya. Karena apa? Karena syaitan, iblis selalu mengintai apa yang akan diturunkan oleh Allah ke langit dunia. Dan sampai ke langit dunia akan ditangkap terlebih dahulu oleh syaitan untuk disampaikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi jangan heran apabila orang yang tidak sholat, orang yang memang ahlinya adalah sihir, tahu persis apa yang ada di dalam Al-Quran, tahu persis seolah-olah hal ihwal yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Karena memang iblis pada waktu Al-Quran belum diturunkan mampu mendengar apa yang ada di Lauhil Mahfuz, mampu mendengar apa yang akan terjadi, apa yang akan direncanakan oleh Allah untuk manusia, untuk makhluk yang ada di bumi ini. Nah, maka dengan diturunkannya Al-Quran dan diutuskannya Nabi Muhammad SAW, tertutuplah pintu bagi iblis untuk menengok, mengintip di sana ada apa sebetulnya, apa yang akan diberikan, kebijakan apa lagi oleh Allah untuk manusia ini. Ditutuplah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Diturunkannya ayat disertai dengan malaikat yang menjaga, karena sifatnya adalah sakral. Maka kalamullahil qadim, wahyu Allah yang sangat mulia ini, bukan barang murahan yang orang ketika melempar atau meletakkan di jalan akan dibiarkan. Pasti, karena malaikat ketika diturunkannya Al-Quran semuanya diberikan mandat, dampingilah Al-Quran dan antarkanlah Al-Quran. Ya, kalau sekarang tulisan begitu, orang mengantar ke ATM saja, tentaranya banyak yang mengantar, karena banyak pencuri-pencuri di jalan. Apalagi ini dokumen bukan sekedar hanya untuk menukar dari barang, dari uang menjadi barang, tapi ini adalah dari keselamatan, dari kesuksesan yang pasti akan diinginkan oleh semua orang, ini akan terdapat. Maka semua pasukan malaikat dikerahkan. Ada ayat yang ketika turunnya satu surat ini ribuan dan puluhan ribu malaikat untuk mendampingi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, yakini bahwa keaslian, keutuhan itu sangat terjaga. Nah, maka Al-Quran itu menjadi tenang ketika kita membaca adalah karena malaikat menyertai. Ketika kita membaca, malaikat yang ketika waktu itu diturunkan untuk menjaga, itu sampai sekarang terus akan menyertai. Seperti di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am adalah setelah surat Al-Ma'idah. Nanti Bapak bisa lihat. Jadi surat pertama adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, baru Al-An'am. Al-An'am diturunkan oleh Allah dalam waktu yang satu kali turun diiringi oleh 70 ribu malaikat. Subhanallah. Yang tahu persis hitungannya adalah hanya Allah, tetapi dengan hadis Rasulullah SAW, Allah menurunkan surat Al-An'am ini dengan pasukan 70 ribu malaikat untuk menjaga keaslian, dan karena begitu penting apa yang terdapat di dalam surat Al-An'am. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain ketika diturunkannya. Nah, maka ketika kita membaca Al-Quran dengan kondisi yang ya tidak sepantasnya, membaca Al-Quran disamakan dengan membaca koran, membaca Al-Quran sama seperti membaca di tempat-tempat yang, nah, ini maka akan menghilangkan sakralnya kalamullah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mau menurunkan satu ayat saja, pasukan-pasukan yang sudah terjaga kemaksiatannya Allah utus. Nah, kok sudah sampai di dunia yang mendapatkan itu malah justru menyepelekan. Nah, ini justru jauh sekali. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kalau manusia sudah tidak mau lagi menjaga, Allah yang akan menjaga, kan begitu bahasanya. Dengan melalui malaikat-malaikat. Nah, hadirin rahimana wa rahimakumullah, sekarang kaitannya dengan Al-Qur'an yang ada di tangan kita. Ini asli atau tidak? Nah, setelah kita tahu asli atau tidak, maka bagaimana sikap kita dengan Al-Qur'an? Nah, hadirin, Allah telah memilih bahasa Arab adalah sebagai bahasa firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Yakini keasliannya bahwa Al-Qur'an yang sekarang kita baca adalah kalamullah yang tidak pernah ada keraguan-raguannya. Kalau begitu Allah berbahasa Arab dong. Allah mampu berbahasa seluruh bahasa makhluk yang ada. Karena Allah adalah pencipta bahasa. Tetapi tidak harus berbahasa seperti manusia. Manusia adalah bahasanya mulai dari huruf A sampai Z. Nah, nanti ada huruf-huruf yang lain adalah disesuaikan dengan dialeknya. Ada yang tidak bisa bilang A, misalnya O, Opo, Jongono misalnya. Nah, kalau yang lain apa? Ini adalah keterbatasan manusia. Iya, kepriwe misalnya. Jongono. Nah, sedangkan kalau orang yang satu rumpun saja akan susah mengucapkan sesuatu yang bukan kebiasaannya, apalagi yang lain daerah, apalagi yang luar negeri. Ada yang misalnya membaca tidak bisa Musa, tidak bisa. Muse, bisanya Muse, sama Jurpriye, nggak bisa kepriwe, nggak bisa kepriben. Nah, ini adalah keterbatasan manusia. Selanjutnya, Allah Subhanahu Wa Taala tahu persis bahwa manusia ini terbatas, maka diberikanlah Al-Quran sesuai dengan kapasitas yang terbatas. Tapi bukan berarti Allah terbatas. Allah memberikan kefahaman untuk yang terbatas ini dapat memahami yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala mampu berbahasa karena Allah adalah menciptakan bahasa. Nah, Al-Qur'an dengan berbahasa Arab adalah bahasa Arab yang memang sudah dipilih oleh Allah, tidak pernah kapan dimulainya. Kalau kita tanya, kapan dimulainya bahasa Al-Qur'an dengan bahasa Arab? Ini sama seperti pertanya, kapan Allah itu ada? Ya. Kalau ada pertanyaannya, Nabi Muhammad diturunkan di Mekah. Untuk itu Al-Quran berbahasa Mekah atau Arab. Coba kalau Al-Quran diturunkan di New York, nah, bahasa Inggris. Nah, ini kenapa? Karena Allah di dalam surat pada surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Allah memberikan Al-Quran dengan bahasa Arab adalah agar semua manusia dapat berpikir. Mengapa seperti itu? Terjadi karena innallaha ala kulli syai'in qadir, karena Allah maha menguasai, maha kuasa atas segala keinginannya. Mau berbahasa apa saja, ini adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, agar kita yakin bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an adalah sedang berdialog dengan Allah, itu bagaimana? Nah, karena kadang-kadang bapak-bapak, kalau kita sekedar membaca dustur atau membaca undang-undang, Al-Qur'an sebagai undang-undang, kita tidak akan tersentuh atau kurang menyentuh kepada kita. Karena sifatnya ya undang-undang saja, seperti UUD Pancasila, UUD 45, maka tidak akan menyentuh. Nah, bagaimana agar Al-Quran itu menyentuh kepada hati kita? Pertama adalah, jangan membaca Al-Quran kecuali kita niat sedang menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang kita baca yang berbentuk perintah, jangan menganggap untuk orang lain di luar sana. Tetapi yakini bahwa ayat perintah ini adalah kembali kepada saya. Kalau kita mengatakan, wah, ini ayat ini menyuruh orang untuk berbuat baik, dan tidak pernah tergetar bahwa yang disuruh baik adalah kita, maka hal ini akan menjauhkan kita dengan Al-Quran. Tapi setiap kita membaca, misalnya hari ini kita buka 5 ayat, apa yang terdapat perintah, larangan, dan himbauan di ayat itu adalah kita aplikasikan. Oh ya, ayat ini menyuruh kita untuk begini, untuk begini, untuk begini, bukan untuk orang lain. Yang terpenting adalah mulai dari diri sendiri, yang terkecil, termudah, dan yang paling mungkin dilaksanakan. Jangan mencari yang berat, yang tidak mungkin, yang jauh, maka tidak akan pernah dilakukan. Nah, mengapa Al-Quran juga diturunkan berangsur-angsur adalah seperti itu, agar manusia dapat mengamalkan dari yang terkecil, yang terdekat, dan yang termungkin. Nah, maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa manusia, dengan yang mudah dimengerti. Maka boleh menerjemahkan Al-Quran untuk mentransfer sebetulnya pesan-pesan Allah itu isinya apa. Tetapi tidak boleh belajar Al-Quran langsung terjemahnya, karena Al-Quran dipilih oleh Allah adalah dengan bahasa Arab. Untuk itu sholat tidak sah ketika dengan bahasa selain bahasa Arab. Karena apa? Memang Allah memilih itu. Ya, dengan nama Allah yang maha mengasih lagi penyayang. Kan artinya begitu. Ini tidak sah ketika buat sholat, karena Allah tidak memilih bahasa itu. Nah, inilah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi coba bayangkan, kekhusyuan dapat dinikmati oleh orang yang tidak tahu bahasanya pun. Bapak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak tahu artinya pun akan khusyuk. Ini sama ketika Bapak sholat karena meyakini, dan yang tertinggi adalah ternyata keyakinan. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa yang sangat dekat dengan hati. Coba kalau yang sudah mengetahui betul intonasi saja, intonasi ritme di dalam Al-Quran, coba kita buat pantun sebaik-baiknya pantun dengan bahasa Indonesia, itu pasti ada kejanggalan, ada suara-suara yang tidak seindah Al-Quran. Dari musikalnya, musikalnya Al-Quran sebelum kita tahu artinya, dibaca itu indah begitu musikalnya. Nah, beda dengan kita. Kalau kita yang membaca orang Batak, ya bahasa Indonesia sudah berantakan. Orang Melayu juga begitu. Nah, inilah Allah memilih bahasa untuk mendekatkan sesuai dengan, karena posisi yang tertinggi adalah untuk menjadi penenang hati, untuk obat di dalam hati. Maka kita yakini terlebih dahulu, kalau kita sedang gundah gulana, mari kita obati hati kita dengan membuka mujizat yang terbesar yang dimiliki oleh umat ini adalah Al-Quranul Karim. Karena di dalam bacaannya saja menenangkan, apalagi sampai diaplikasikan, diamalkan di dalam kesehariannya, akan membuahkan positif yang begitu besar. Hadirin rahimahullah wa rahimahkumullah, mungkin cukup sampai di sini terlebih dahulu. Ada diskusi, monggo. Terima kasih. Memang ada beberapa ilmu, yaitu ulumul Quran, tentang asbabun nuzul atau tentang turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan itu yang mana. Nah, hadirin rahimahullah wa rahimahkumullah, kalau kita lihat proses Al-Quran diturunkan yang sekaligus adalah pada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini yang kemudian diterjemahkan menjadi tanggal 17 Ramadan. Ini adalah yang dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz. Ke Lauhil Mahfuz. Jadi disitulah Allah memberikan satu amanah kepada malaikat untuk menjaga Al-Quran yang utuh itu sampai sekarang masih tetap berada di Lauhil Mahfuz. Yang selanjutnya, asbabun nuzul adalah proses yang dari Lauhil Mahfuz sampai ke samaid dunia dan sampai ke permukaan dunia ini dari Nabi Muhammad SAW, dan ahwalnya, hal apa yang mendahului ayat ini terjadi, ayat ini turun itu karena apa. Ini adalah asbabu nuzul. Memang kalau kita kaitkan, sebetulnya Lailatul Qadar ini juga ada beberapa aspek. Yakin bahwa kalau orang kafir mengatakan di dalam surat Al-Furqan, ya Muhammad, kenapa sih Al-Quran itu kok tidak diturunkan langsung saja 30 juz? Nah, ini adalah akan berat bagi umat manusia atau umat Muhammad. Nah, jadi kesimpulannya bahwa definisi Lailatul Qadar yang terdapat di dalamnya adalah nuzulul Quran yang 30 juz itu adalah yang langsung dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Nah, selanjutnya proses dari As-Sama'ud Dunya itu adalah berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan proses apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Misalnya pertanyaan, berapa sih Tuhanmu ya Muhammad? Di mana? Nah, sebelum turunnya Qul huwallahu ahad. Tidak tahu akan menjawab Allah itu di mana, Allah itu berapa, dan sebetulnya Allah mampu apa? Tidak bisa. Memang adalah hak prerogatif Allah. Maka turunnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, nanti ada beberapa buku, Pak. Namanya buku Ulumul Quran. Bisa, yang ditulis oleh Subhi Soleh, juga menyebutkan tentang kapan turunnya Al-Quran yang secara langsung dan proses dari Lauhil Mahfuz ke Sama'ud Dunya dan dari Sama'ud Dunya kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Jadi nanti bisa bapak-bapak misalnya punya kesempatan ke Gramedia atau ke perpustakaan-perpustakaan kecil, nanti ada buku judulnya adalah Ulumul Quran. Di situ lihat proses turunnya Al-Quran atau nuzul Quran. Apa bedanya nuzul Quran dengan asbabun nuzul? Ya, apa bedanya antara nuzul Quran dengan asbabun nuzul? Ya. Terima kasih. Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang mulai pudar keimanannya terhadap Al-Quran? Pertama adalah menjaga keimanan kita terlebih dahulu. Jangan sampai rukun iman yang bentuknya ada iman kepada Allah, malaikat, rasul, dan kitab ini mulai pudar. Artinya bahwa ketika ada reinterpretasi terhadap Al-Quran, tidak percaya lagi kepada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami akan memelihara. Memelihara baik dari segi isi, susunan, dan misi. Nah, kalau misalnya tidak percaya, yakini keterbatasan kita saja yang salah. Allah pasti tidak akan pernah memberikan ayat hanya untuk ini tertentu. Tapi yakini bahwa menyalahkan Tuhan ini adalah kesalahan iman. Nah, iman ini maka kita sadari bahwa ketika ada kawan yang seperti itu, kita beristighfar dulu, jangan sampai penyakit itu masuk kepada diri kita. Astaghfirullahaladzim. Yang jelas Allah menurunkan kitab ini sudah lengkap dan sudah sempurna. Saya akan amalkan apa yang saya mampu. Yang saya tidak mampu, saya serahkan kepada Allah bagaimana sebetulnya kehendaknya. Karena menterjemahkan itu kan artinya shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kalau kita sudah shadaqallahul azim tapi masih ini ayat begini ya. Ini ayat begini kayaknya sudah tidak sesuai dengan kita. Jangan menyalahkan ayat, tetapi introspeksi dirilah bahwa ternyata beberapa fenomena fitrah saja akan bergeser setelah alam-alam ini mempunyai proses beberapa. Jadi ada untuk menguatkan orang yang beriman dan untuk menghilangkan, membedakan siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Jadi kalau saya, okelah, mungkin terbatasnya pikiran saya karena Al-Quran yang sangat luas, tapi jangan menyalahi iman. Iman dikedepankan, habis itu kalau mampu saya pikir, kalau tidak ya sudah, ngapain juga. Dzalikal kitabu la raiba fih, ini yang menjadi dasar. Kitab adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kalau kita ragu-ragu, kita yang salah. Al-Qur'an tetap tidak akan ragu-ragu. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, sirat ini adalah satu kesatuan yang ada di dalam Al-Quran adalah semuanya menunjuk kepada kebenaran. Jadi kalau misalnya sekarang kita baca sendiri, kita tidak tahu, jangan terus, wah ini gak benar, jangan begitu. Yakini ini benar dan saya iman, untuk itu saya akan mencari bagaimana caranya biar tahu bahwa ini adalah benar. Jadi jangan mendahulukan akal. Memang dari dulu ada orang yang menuhankan akalnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan akalnya, wah ini dicoret merah saja. Apa bedanya ini dengan undang-undang 45? Undang-undang 45 kan bisa di amandemen. Nah, Al-Quran tidak, karena adalah kelestariannya dijaga oleh Allah dari mulai turunnya sampai nanti akhirnya diangkat kembali. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini akan menguatkan keimanan kita terhadap Al-Quran dan semakin mendekatkan Al-Quran dengan kita. Ya, dan mendekatkan kita dengan Al-Quran, Al-Quran juga dengan Tuhan kita. Karena ada satu prinsip, barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi temannya nanti di hari orang tidak lagi mampu mendatangkan teman. Tidak ada teman yang mau mendekati, Al-Quran akan menjadi temannya. Yaitu pada hari orang membutuhkan pertolongan dan orang membutuhkan segala perlindungan. Kita berdoa semoga Al-Quran ini akan senantiasa menjadi penolong kita dan ridha Allah akan selalu menyertai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, segala kekurangan mohon maaf dan kekeliruan saya atas nama pribadi, dan terima kasih segala panitia dan kepada peserta semua, semoga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat mahfazah, telah kita simak kajian bersama Ustadz Muhammad Sofwan dengan pembahasan mengenai Al-Qur'an sebagai mukjizat dan sumber hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keilmuan kita dan tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan insyaallah kita berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu selanjutnya. Dan mari kita tutup, tiada hari yang tersisa hanya untuk meningkatkan kualitas diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 89.6 Mafaz FM, media kuah penuh kalbu. Telah kita ikuti kajian Bahtera Ilmu, persembahan dari 89.6 Mafaz FM.